Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita masuk pada pembahasan bab yang baru. Fa'akul babu kayfiyati inzalil Qur'an. Bab kayfiyah, tata cara diturunkannya Al-Qur'an. Bab ini secara khusus membahas tentang kayfiyatu inzalil wahyi ala Nabi SAW. Tata cara atau kaifiyah diturunkannya wahyu kepada Rasulullah SAW. Yakni bagaimana Rasul mendapatkan wahyu. Barakallahu fikum. Sebelum kita membahas hadisnya, kita sebutkan secara global beberapa tariqah, beberapa kaifiyah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tariqah yang pertama adalah ru'ya as-salihah. Mimpi-mimpi yang baik. Itu yang disebutkan pada hadis ke-6 risalah ini. Anda perhatikan kemarin. Hadis ke-6 dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Antum cek kembali pada buku kita ini, hadis nomor 6. Ketika pembahasan babu nuzulul Qur'an wa bad'il wahyi. Ada di situ hadisnya Aisyah yang menjelaskan di antara wahyu, tata cara turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah ar-ru'ya as-salihah fin naum, mimpi-mimpi yang baik, mimpi yang saleh dalam tidur, datangnya seperti falaqus subuh, cahaya di waktu subuh. Ini yang pertama. Yang kedua ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke alam malaikat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke alam malaikat. Mendengarkan langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Ini yang disebutkan nanti dalam hadis yang kita baca. Hadis ke-12 yang akan kita baca, ahyanan ya'tini mithlu sol solatil jaras wa huwa ashadduhu alayya. Terkadang wahyu turun kepada aku seperti sol solah jaras. Kita akan dibahas maknanya. Dan itu yang paling berat bagi saya. Ini kata para ulama, Rasulullah SAW itu di alamnya malaikat, bukan di alam manusia biasa. Ya, beliau di alamnya malaikat langsung mengambil dari malaikat Jibril dan itu yang paling berat. Bahasanya tadi, mithlu sol sol jaras. Nanti akan dibahas insyaallah. Yang ketiga ialah malaikat yang menjelma menjadi manusia biasa. Ya, malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia biasa datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan wahyu. Itu yang paling ringan, yang paling ahwan. Ini disebutkan juga dalam hadis yang nanti akan kita baca, hadis yang ke-12, wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan fayukallimuni. Yang dibahas ya. Dan kadang-kadang malaikat, yaitu malaikat Jibril, menjelma menjadi seseorang laki-laki menemui aku. Dan beliau mengajak bicara aku dengan wahyu. Malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia biasa datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu langsung kepada beliau. Ini yang paling ringan. Cara yang ke tariqah yang keempat disebutkan pada hadis yang ke-14 pada risalah kita ini. Hadis yang ke-14 dari hadisnya Anas bin Malik disebutkan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina id aghfa irfa'an aghfa irfa'atan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ada di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau tertidur. Aghfa irfa'atan aina manaumatan. Sedang dibahas, beliau tertidur. Paham ya, tertidur. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mendengkur. Tidurnya ada suaranya. Baik, itu dikasih wahyu, selesai beliau terbangun lagi. Ini tarekat yang ke berapa? Yang keempat. Paham ya? Nama naumatan atau aghfa irfa'atan li'ajil wahyi. Beliau tertidur sejenak begitu. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain sampai mendengkur. Kemudian beliau tersadar dan menyampaikan wahyunya. Ini yang keempat. Ya, lafadznya lihat dalam hadis ke-14 risalah kita ini. Ada yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima ialah langsung dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kapan itu? Pada peristiwa Mi'raj. Pada peristiwa Mi'raj ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terus naik ke langit yang ketujuh, terus naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke sebuah tempat di mana Rasul mendengarkan goresan pena takdir. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Apa isi wahyunya? Kewajiban salat lima waktu. Namanya langsung syafahatan minallahi azza wa jal. Mendapatkan wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala pada peristiwa Mi'raj. Dipahami ya? Ini beberapa tariqah, beberapa kaifiyah turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dipahami? Baik, sekarang kita baca riwayat hadisnya. Barakallahu fikum fa'akul al-hadithu thani ashar. Hadis yang ke-12. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis nomor 2. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Harith bin Hisham radhiyallahu an dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, kata Harith, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana caranya wahyu datang kepada engkau ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan kadang-kadang ya'tini mithlu solsolatil jaras, wahyu datang kepada aku seperti solsolah lonceng. Jaras lonceng. Apa solsolah? Solsolah ya. Solsolah itu makna asalnya fil asl sautu sautu wuku'il hadid, sautu wuku'il hadid ba'duhu ala ba'din. ya, sautu wuku'il hadidi ba'duhu ala ba'din, suara jatuhnya besi sebagiannya menimpa yang lain. Tereng, tahu ya besi itu. Barakallahu fikum. Itu hukum asalnya. Kemudian kata-kata sol-sola itu dipergunakan untuk semua suara yang mengandung gesekan. Summa utliqa ala kulli sautin lahu tonin. Summa utliqa ala kulli sautin fihi tonin, dengan ta. Kemudian diitlakan, dipergunakan untuk semua suara yang mengandung gesekan. Sret. Di suara ada suaranya dan ada gesekannya gitu. Gitu. Yang ini sangat keras memekikkan telinga dan tidak jelas suaranya. Paham ya? Bergambar bagi antum ya. Suara yang mengandung ada gesekan-gesekan seperti itu. Itu namanya sol-sola. Al-jaras adalah lonceng. Nah. Disebutkan oleh para ulama hikmah. Hikmah kenapa sebelum datangnya wahyu ada suara seperti ini? Antum tulis. Wal hikmatu fi taqaddumihi. Wal hikmatu fi taqaddumihi. Ayyuk ayyakra'a, dengan ain ayyakra'a sam'ahu al-wahyu, ayyakra'a sam'ahu al-wahyu fala yabqa fihi makanun li ghairihi, fala yabqa fihi makanun li ghairihi. Hikmah didahului dengan suara seperti itu ialah supaya pendengaran beliau diketuk dengan wahyu. Qara'a itu ketukan keras dengan wahyu. Ya, hikmah didahuluinya dengan suara seperti itu supaya pendengaran beliau diketuk dengan keras oleh wahyu. Fala yabqa fihi makanun li ghairihi. Maka tidak tersisa pada pendengaran beliau tempat untuk selain wahyu, sehingga tidak ada suara yang lain. Yang ada di telinga beliau hanya suara wahyu. Sehingga tidak tersamarkan dengan suara yang lain atau enggak bercampur dengan suara yang lain, murni itu suara wahyu. Difaham ya? Ini para klasikum yang diceritakan oleh para ulama, kondisi Rasul bukan di alam manusia. Beliau di alamnya malaikat. Dan beliau mengambil wahyu dari malaikat Jibril. Difaham ya? Dengan suara yang seperti itu. Qala wa huwa asyadduhu alayya. Dan itu yang paling berat bagi saya. Les fihi annal wahya kullahu syadid. Fihi annal wahya kullahu syadid walakin hadhihi sifah asyadduha, walakin hadhihi sifah asyadduha. Pada lafaz ini menunjukkan wahyu itu semuanya berat ya, wahyu semuanya berat, tapi sifat yang ini, sifat yang disebutkan dalam hadis ini, itu yang paling berat. Jadi ada yang paling berat, berat, berat, dan yang paling ringan. Semuanya berat, tapi ini yang paling berat. Apa hikmahnya atau faedahnya? Tulis. Wa faedatu hadhihi syiddah. Wa faedatu hadhihi syiddah. Ma yatarattabu ala al-masyaqqah. Ma yatarattabu ala al-masyaqqati min ziyadati zulfa wa darajat. Min ziyadati az-zulfa wad-darajat. Faedah berat ini ya, faedah beratnya menerima wahyu ini adalah masyaqqah, rasa berat yang beliau rasakan ini membuahkan bertambahnya kedekatan beliau kepada Allah dan bertambah derajatnya beliau kepada di sisi Allah azza wajalla. Az-zulfa itu kedekatan, darajat tingkatan. Jadi masyaqqah, rasa berat yang beliau rasakan dalam menerima wahyu menambah dekatnya Rasul kepada Allah azza wajalla dan menambah tingkatan beliau di sisi Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Lanjut, qala fayufsam fayufsama anni. Lalu di ifsam dariku. Tayyib. Aslul fasam, aslul fasam, asal makna kata-kata al-fasam al-qat'u. Diputus. Putus. Aslul fasam al-qat', diputus. Disebut dalam Al-Qur'an lan fisama laha faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, ayla yang qati, dia berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, lan fisama laha, yang enggak mungkin terputus. Ini makna asal al-fasm. Wal murad bihi huna, dan yang dimaukan di sini adalah ai yatajalla ma yaghshani. Yani yatajalla ma yaghshani, menjadi terbuka jelas apa yang tadi menutupi aku. Sehingga kata-kata fayuf sama'anni, sehingga aku pun tersadar begitu. Ya, tersadar, terbuka yang tadi menutupi aku. Qala waqad wa'aitu anhu ma qala. Padahal kan fiilnya ya, pengulangan fiil madhi. Waqad wa'aitu anhu ma qala. Dan sungguh aku telah memahami dari malaikat Jibril apa yang dia sampaikan. Ini menggunakan apa? Fi'il madhi. Maknanya berarti ya ikhwan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memahami mencerna wahyu yang disampaikan oleh beliau sebelum ada suara-suara seperti ini. Atau sebelum beliau tersadarkan, sudah paham. Ini semua dari Allah azza wajalla. Difaham ya? Waqad wa'aitu anhu maqal. Kata-kata maqala, apa yang dia sampaikan, ai al-qaul alladhi ja'a bihi. Ai al-qaul alladhi ja'a bihi, ucapan yang dibawa malaikat Jibril. Yani wahyu. Taib, di sini anda perhatikan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dinisbatkan kepada Jibril. Wa'aitu maqala. Dhamir qala kepada apa? Malaikat Jibril. Berarti wahyu ini disandarkan kepada siapa? Malaikat Jibril. Maknanya ini akidah Ahlussunnah, malaikat Jibril yang menyampaikannya. Paham ya? Yang menyampaikannya. Qaul man ballaghahu. Sementara al-asl, ucapan asal adalah kalamullah, ucapannya Allah Azza wa Jal, kalamnya Allah Azza wa Jal, firmannya Allah Azza wa Jal. Dipahami ya? Jadi penisbatan kepada malaikat Jibril itu at-tabligh. Dipahami ya? At-tabligh, dikarenakan beliau yang menyampaikan wahyu ini. Barakallahu fikum. Naam. Karena beliau menyampaikan wahyu ini. Ayib, qala wa ahyanan, ini yang kedua dalam riwayat ini. Qala wa ahyanan yatamatsaru lil malaku rajula fayukallimuni. Dan terkadang al malak, alif lam lil ahad, bukan lil jins, ai Jibril. Dipahami? Al di sini pada kata-kata al malak itu alif lam lil ahad al ma'hudah. Ai Jibril, malaikat itu, yakni malaikat Jibril, bukan al-jins, bukan jenis malaikat, bukan semua malaikat, tetapi malaikat yang tertentu, yakni malaikat Jibril. Ada muhim al-malak al lil ahad lil mahud. Terkadang kata Rasulullah SAW, yatamatsaluli ay yatasawwaruli menjelma untukku al-malak malaikat tadi, ini malaikat Jibril rajula, dia menjelma sebagai seorang laki-laki. Disebutkan dalam hadis mirip kayak siapa? Ah, jawaban. Bantu saya menjawab, agak lupa-lupa ingat. Mirip kayak siapa? Hah? Ada yang tahu? Keraskan suaranya. Dihya, naam. Dihya al-kalbi. Dayi barakallahu fikum. Mirip. Qala fayukallimuni. Lalu malaikat tadi mengajak bicara aku dengan wahyu. Beliau mengatakan, katakan baik-baik. Fa'ai. Ini fi'il apa ya, Fan? Fi'il apa ini? Maaf atau mubarak? Hah? Fi'il mubarak. Fa'ai ma yaqul. Maka saya memahami apa yang dia sampaikan. Lihat bedanya. Pada surah pertama menggunakan fi'il madhi. Waqad wa'aitu anhu. Fi'il madhi. Betul? Yang ini fa'i ma yaqul menggunakan fi'il mudhari. Maknanya yang kedua ini Rasul langsung memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Paham ya? Langsung paham. Saat itu juga fil hal, fil hadir. Langsung paham saat itu juga apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau yang sebelumnya beliau merasakan berat dengan suara-suara yang keras dengan gesekan-gesekan tadi, sebelum beliau sadar sudah paham. Sudah paham, artinya tidak langsung memahami. Tapi yang sekarang ini pada surah yang kedua ketika malaikat Jibril menjelma menjadi manusia biasa langsung paham. Langsung paham. Antum sebutkan pada kata-kata fa'i ma yaqul. Zada Abu Awana fi sahihihi. Zada Abu Awana fi sahihihi lafaz dalam kurung wahuwa ahwanu alayya. Wahuwa ahwanu alayya. Dan ini yang paling ringan bagi saya. Yang kedua ini. Datangnya malaikat kepada beliau langsung menyampaikan wahyu. Titik. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, laqad ra'aitu. Laqad ra'aituhu. Sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yunzalu alaihi alwahyu, diturunkan wahyu kepada beliau fil yaumi syadidil bard. Pada hari yang sangat dingin. Sangat dingin. Anda katakan fihi dalalatun ala kathrati mu'anati ta'ab. Fihi dalalatun ala kathrati mu'anati at-ta'ab wal karb inda nuzulil wahyi. Fihi dalalatun ala kathrati mu'anati at-ta'ab wal karbi, dengan kaf, wal karbi inda nuzulil wahyi. Lafaz ini menunjukkan seringnya beliau merasakan keletihan dan kondisi yang sangat berat ketika turunnya wahyu. Nanti akan disebutkan pada hadis yang berikutnya tentang masalah ini. Taib, katanya Aisyah, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW diturunkan wahyu kepada beliau pada hari yang sangat dingin. Fayusama anhu. Kemudian beliau tersadar. Wa inna jabinahu layatafassadu araka. Dan sungguh dahinya Rasul bercucuran keringat. Dan sungguh dahinya Rasul bercucuran keringat. Ini menunjukkan apa ya, Fan? Sangat beratnya, di luar kebiasaan sudah. Kondisinya sangat dingin, malah keringetan dan keringatnya bercucuran. Kata-kata yatafassad diambil dari kata-kata al-fasdu. Al-fasdu Al-fasdu huwa qat'ul 'irqi. Qat'ul 'irqi li isalati dam. Qat'ul 'irqi li isalati dam. Memutus urat untuk mengucurkan darah. Itu fasdu. Sekarang ada pengobatan namanya pengobatan al-fasdu. Ya. Itu caranya uratnya itu di kaki, uratnya dirobek sedikit, tes gitu. Nanti dia keluar darahnya, pur begitu. Itu namanya al-fasdu. Itu harus dengan orang yang ahli. Begitu selesai dihentikan sama dia, set, berhenti lagi. Itu harus orang yang ahli. Kalau enggak ahli bahaya, bisa mati. Itu al-fasdu, memutus apa tadi? Urat untuk mengalirkan darah. Lanjut. Syubbiha jabinuhu bil irqi al-mafsud. Syubbiha jabinuhu bil irqi al-mafsud mubalaghatan fi kathratil araq. Araq. Syubbiha jabinuhu bil irqil mafsud mubalaghatan fi kathratil araq. Dahi Rasul sallallahu alaihi wasallam diserupakan kayak urat yang sedang difasdu, urat yang difasdu, urat yang dibuka supaya darahnya keluar. Ini mubalaghah, bentuk mubalaghah untuk menggambarkan banyaknya keringatnya beliau. Betul-betul keringat mengucur ya Pak. Netes gitu. Saking beratnya. Qaqul al-hadithu akhrajahu Muslim min turuqin an Hisham bin Urwah bihi nahwah duna kalami Aisyah radhiyallahu anha. Al-hadithu 13. Qala Imam Muslimun rahimahullah nomor 2334. Qala wa haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdullah ala qala haddatsana Sa'id an Qatadah an al-Hasan al-Hittan ibn Abdullah an Ubadah ibn Samit qala. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu berkata, kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, idza unzila alaihi al-wahyu, ketika diturunkan wahyu kepada beliau, kuriba lidzalik. Demikian Imam Nawawi mendobatnya bi dhammil kaf wa kasir ra, kuriba lidzalik. Beliau tertimpa kondisi genting karena itu. Ya, tertimpa kondisi kurba, kondisi yang sangat berat karena itu. Kuriba. Wa tarabbada wajhuhu. Tarabbada maknanya taghayyar. Wa sara kalaunir ramad. Taghayyar wa sara kalaunir ramad. Ya, wajahnya beliau berubah dan seperti warnanya ramad. Apa ramad? Apa ramad? Hah? Apa ramad? Jamal malu, apa ramad? Kerikil. Hah? Kerikil, tayyib. Jangan malu-malu ya, bersuara saja. Tayyib. Berubah wajahnya seperti warna kerikil. Warna kerikil warnanya kayak apa ya, Pak? Hah? Menghitam. Ya, saking beratnya atau orang yang berat wajah Evan saking menahan sesuatu, wah, tuh, sampai menghitam saking beratnya. Naam. Barakallahu fikum, antum tulis, ana imlakan. Saya imlakan ya, terkait dengan perubahan warna ini, tarab pada wajhu, antum katakan qala Nawawi rahimahullah. Qala An-Nawawi rahimahullah, وفي ظاهر هذا وفي ظاهر هذا mukhalafatun lima sabaqa. Wa fi zahiri hadha mukhalafatun lima sabaqa fi awwali kitabil hajj. Fi awwali kitabil hajj fi hadithil muhrim alladhi ahrama bil umrah. Fi hadithil muhrimi alladhi ahrama bil umrah wa alaihi khaluqun, wa alaihi khaluqun dengan qaf khaluqa. Jalan lagi, wa fi zahiri hadha mukhalafatun lima sabaqa fi awwali kitabil hajj fi hadithil muhrim alladhi ahrama bil umrati wa alaihi khaluqun. Lanjut, wa anna ya'la bin umayyah, wa anna ya'la bin umayyah nadhara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna ya'la bin umayyah nadhara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hala nuzulil wahyi, hala nuzulil wahyi wa huwa muhmarul wajh, wa huwa muhmarru al-wajhi. Kata Imam Nawawi, zahir lafadz ini wajah beliau berubah seperti warna kerikil, zahirnya menyelisih apa yang telah lewat di awal kitabul hajj, hadis seorang muhrim yang ihram dengan umrah menggunakan minyak wangi. Disebutkan di situ Ya'la bin Umayyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu, wajah beliau memerah. Hadza was syahid. Muhmarul wajh. Wajah beliau memerah. Di sini mengatakan kayak kerikil menghitam. Pada hadisnya Ya'la bin Umayyah memerah. Kayak ada mukhalafah. Kata beliau wajawabuhu. Jawabannya. Wajawabuhu. Jawabannya adalah innaha humratun kudrah dengan kaf. Innaha humratun kudrah, bahwasanya merahnya merah yang enggak bersih. Kudrah itu warna keruh, itu kudrah. Jadi merah keruh gitu ya. Jadi merah itu bukan merah bersih merah, tapi merah keruh, merah kehitam-hitaman gitu ya. Wa hadza ma'na tarabbud. Lanjut, wahada makna at-tarabbud, dan itulah makna tarabbud yang dalam hadis yang kita bahas sekarang. Tarabbada wajhu, tarabbud itu merah kehitam-hitaman, kayak warna apa namanya kerikil tadi. Yang pertama, atau jawaban yang kedua, au innahu fi awwalihi yatarabbad, au innahu fi awwalihi yatarabbadu thumma yahmaru. Atau yang kedua, pada awalnya wajah beliau hitam, menghitam kayak kerikil, kemudian memerah. Disakit beratnya hitam, begitu daringan memerah. Jawaban yang ketiga, aul aks, au bil aksi, au bil aksi, atau sebaliknya. Apa sebaliknya? Merah dulu, memerah, terus merah menghitam kayak kerikil. Ini semuanya jawaban dari beliau rahimahullah, mengumpulkan, menjamak antara riwayat ini Ubar bin Shamit dan yang sebelumnya dalam awal kitabul hajj dari Ya'la bin Umayyah, sehingga tidak bertentangan. Barakallahu fikum. Intinya apa ya, Fon? Intinya adalah al-wahyu kulluhu syadid. Ketika beliau menerima wahyu sangat berat, sangat-sangat berat. Digambarkan seperti ini. Lanjut, wa qala rahimahullah ta'ala Imam Muslim, wa haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Mu'ad ibn Hisham qala haddathana Abi an Qatada an al-Hasan an Hitan ibn Abdul Ar-Raqashi an Ubar ibn Shamit qala. Dari Ubar ibn Shamit mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza unzila alaihi alwahyu, ketika diturunkan wahyu kepada beliau, nakasa ra'sah. Beliau menundukkan kepalanya. Wa nakasa ashabuhu ru'usahum. Dan para sahabat Rasul juga menundukkan kepala-kepala mereka. Terpahami ya? Falamma utliya anhu. Jadi itu salah ya, kata-kata alihi dibetulkan. Yang betul anhu, itu salah tulis dari saya. Yang di, yang saya cek lagi dalam Sahih Muslim, falamma utliya anhu. Tulis, coret, ganti anhu, bukan alaihi. Falamma utliya anhu, maka ketika diangkat dari beliau, utliya anhu ay irtafa'a anhul wahyi wanjala. Irtafa'a anhul wahyi wanjala. Wahyu terangkat dan jelas. Sudah jelas, sudah terbuka. Qal rafa'a ra'sahu. Beliau angkat kepalanya. Itu sangat berat. Berdiam semuanya, selesai. Angkat kepala. Hakata. Pada kata-kata wa nakasa ashabuhu ra'sahu. Dan para sahabatnya Rasul kepalanya juga menunduk. Ini ada penjelasan, terkadang para sahabat juga merasakan efek turunnya wahyu. Ya, sahabat yang hadir di sekitarnya Rasul terkadang juga merasakan efek turunnya wahyu. Sama-sama kepalanya menunduk begitu. Tidak hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya lagi mereka enggak terpengaruh, hanya Rasul yang terpengaruh efeknya wahyu. Dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa riwayat yang sebelumnya demikian. Terakhir, qafaqul al hadith rabi ashar. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis nomor yang ke-400, hadatsana Ali bin Hujr Sa'di, qala hadatsana Ali bin Mushir, qala akhbarana al Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik ha وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر أن المختار أن أنس بن مالك قال dari Anas bin Malik beliau berkata baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم بين أظهرنا tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di tengah-tengah kami idh aghfa ighfa'atan tiba-tiba beliau tertidur sesaat nama naumatan beliau tertidur sesaat. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassima. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kata-kata rafa'a ra'sahu menunjukkan tidurnya kepalanya nunduk sama kayak di atas nakasa ra'sah. Jadi kepalanya nunduk sambil tertidur sesaat. Hadza aghfa ighfa'atan. Thumma rafa'a ra'sahu. Paham ya? Kemudian beliau mengangkat kepalanya mutabassima sambil tersenyum. Fakulna mai kami katakan maaf hakeka ya Rasulullah, apa yang membuat kau tertawa ya Rasulullah sallam. Qal beliau mengatakan unzilat alayya anifan surah, diturunkan kepada aku barusan satu surat. Kadang turun beberapa ayat, kadang turun satu surat, macam-macam ya. Faqara beliau membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Pada kata-kata bismillahirrahmanirrahim, tulis itu ikhwan, fihi annal basmalata, fihi annal basmalata fi awaili suwar minal quran, fihi annal basmalata fi awaili suwari minal quran. Lafaz ini menunjukkan basmalah di awal-awal surat termasuk Al-Qur'an. Paham ya? Termasuk Al-Qur'an. Ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat ini tujuan Imam Muslim membawakan hadis dalam bab ini. Belum bikin bab, terus bau bapa aleh dibikin bab dalam Sahih Muslim, babu hujjatu man qal, babu hujjatu man qal al-basmalatu ayatun min awwali kulli suratin siwa bara'ah. Bab hujjatu man qal al-basmalatu ayatun min awwali kulli suratin siwa bara'ah. Bab hujjah, ulama yang berpendapat basmalah adalah satu ayat dalam setiap awal surat selain surat bara'ah. Apa bara'ah ikhwan? At-taubah. At-taubah. Ini pendapat sebagian ulama, ada khilaf di kalangan mereka semua ikhwan. Taib, turun ayat ini Al-Kautsar. Thumma qala. Lalu beliau bertanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kamu apa Al-Kautsar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami katakan Allah Rasul lebih mengetahui. Qala, kata Rasul, innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jal. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepada aku. Alaihi khairun kathir, pada ada kebaikan yang sangat banyak. Wahuwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah. Al-Kautsar adalah telaga yang umatku nanti akan mendatanginya di hari kiamat nanti. Aniyatuhu adadun nujum, bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Fayukhtala jul'abdu minhum, tiba-tiba ada seorang hamba yang ditarik dari mereka. Yukh talaj yuntaza, dicabut, ditarik dari mereka. Ini ditarik seseorang dari mereka dan diusir. Fa'akul, maka saya katakan, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, dia termasuk umatku. Fa'akul, maka Allah mengatakan, ma tadri ma ahdathu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari muhdath setelah kamu. Zada Ibnu Hujr fi hadithih baina adhhurina fil masjid, itu peristiwa turunnya wahyu ketika Rasul di tengah-tengah kami di dalam masjid. Waqal, dan juga belum mengatakan di akhir riwayat, ma uhditha ba'daka, kamu tidak tahu apa yang diada-adakan dalam bentuk muhdats sepeninggal kamu. Titik intaha. Syahidnya pada kata-kata idh aghfa ighfa'atan, di antara tariqah turunnya wahyu, beliau tertidur saat tertidur, kemudian beliau terbangun dan menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada beliau kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab, sementara cukup, dan insyaallah besok Ahad, Senin dan Selasa libur dulu, ayam asrur gitu ya, ayam Id, barakallahu fikum. Masuk hari Rabu insyaallah ya, Rabu kita masuk lagi, barakallahu fikum. Rabu sore maghrib pada isya. Ye. Sehari sekali, sehari dua kali. Kalau caranya begini cepat jamnya. Satu bab, satu bab, satu bab. Sudah selesai insyaallah. Karena babnya enggak banyak. Oke, para ya, Guru. Sore apa malam atau sore dan malam? Pak diem, terutama yang gak pulang nih, yang dari luar Jawa, bagaimana? Apa ini? Sore? Masih? Pada isya? Lanjut? Ya, kayak cepat gitu ya? Insya Allah, sementara besok Rabu sore dulu, lihat kondisinya, kalau memungkinkan sehari dua kali, sore, malam, sore, malam, sore, malam, supaya itu gak ngelamun di sini. Bahas ini lebih afdal. Targetnya khatam insyaallah taala sebelum antum pulang, yang mau pulang. Cuman 63 hadis, 63 sekian bab. Sekali pertemuan satu bab, sehari dua bab, sepekan 14 bab. Selesai insyaallah. Barakallahu fikum. Sementara cukup, daktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah tabaraka wa taala.